Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita agar kita ketahui ya apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah dalam bayan bahwa yang memerangi rudud yang pertama kali memerangi rudud yakni jihad ahlus sunnah wal jamaah di dalam membantah merot ahlul bidah wal ahwa adalah pada masa ini, pada zaman ini, pada abad ini adalah al-ikhwanul muslimun. Kata Syekh Rabi dalam kitab bayan halaman 58, wa muharabat rududi ahlus sunnah fi hadal asr bada'aha al-ikhwanul muslimun. Yang memerangi rudud bantahan ahlus sunnah kepada ahlul bid'ah pada zaman ini, pada abad ini, yang pertama melakukan itu adalah al-ikhwanul muslimun, yang mereka menyebarkan alladzina kanu yansyuruna al-aqwal al-batilata wal-aqaid al-fasidata wal-kutuba al-mudhillalata wattu'un adh-dhalimata fi ahli sunnah, dengan menyebar ucapan-ucapan yang batil, akidah-akidah yang fasid, yang rusak, dan kitab-kitab sesat yang menyesatkan, dan tikaman-tikaman, celaan-celaan yang zalim, yang keji terhadap ahli sunnah. Falamma barra ba'du ahli sunnah, tatkala tampil sebagian ahlus sunnah liraddi abatilihim wa fitnatihim wa fitanihim, bangkit untuk membantah kebatilan-kebatilan mereka dan fitnah-fitnah mereka, wa makayidihim serta makar-makar mereka, gharasu fi adhanin nasi at-ta'na fir raddina wa kutubir rudud, mereka menanamkan pada pikiran orang-orang celaan, tikaman terhadap ulama ahlus sunnah yang membantah kebatilan-kebatilan mereka, dan celaan, tikaman terhadap kitab-kitab yang isinya rudud, ya, bantahan-bantahan terhadap kebatilan. Nah ini dari Syekh Rabi. Jadi memang yang pertama melakukan itu adalah al-ikhwanul muslimun, ya, yang telah kita dengar, mematikan manhaj mereka, mematikan akidah prinsip al-wala wal bara. Kemudian kita masih pada pembahasan pada kaidah tentang al-hajr. Ya, telah disebutkan sebelumnya bahwa al-hajr di antara tujuannya, namun itu tujuan yang bersifat khusus dan tetap dikedepankan al-hajr yang sifatnya, yang tujuannya bersifat umum. Ya, tujuannya bersifat khusus yaitu agar yang dihajar rujuk bertobat. Ya, itu salah satu tujuan, tetapi ya, bukan berarti jika dipandang itu tidak akan tercapai kemudian tidak disyariatkan, dalam hal ini tetap dikedepankan. Ya, tetap dilakukan hajar meskipun itu tidak tercapai, karena yang ingin dicapai adalah tujuan-tujuan yang bersifat umum yang telah disebutkan empat tujuan. Kemudian terkait dengan ini, yaitu kaidah bahwa dalam hajar, penerapan hajar, mukhalafah, penyelisihan terhadap al-haq itu, ya, itu yang berpengaruh di dalam penerapan al-hajr. Nah, jadi al-mukhalafah, yakni jenis penyelisihan, penyimpangan dari al-haq itu punya pengaruh dalam penerapan al-hajr. Nah, di sini di antara syubhat ar-ruhaili terkait, masih terkait dengan yang tadi, bahwa di antara tujuan khusus al-hajr itu adalah agar orang yang dihajr diharapkan bisa rujuk. Ya. Sehingga mengatakan bahwa mukhalafah, yakni jenis penyimpangan, meskipun bid'ah, ya, yakni dibangun di atas, ketika mengatakan bahwa mukhalafah tidak punya pengaruh, ya, Ruhaili mengatakan bahwa mukhalafah tidak ada pengaruh, pengaruhnya dalam penerapan hajar, tetapi yang diperhatikan adalah apakah orang yang akan dihajar itu tercapai maslahat padanya bahwa dia akan rujuk atau tidak. Nah, dibangun di atas syubhatnya ini, berarti meskipun jenis mukhalafah itu bid'ah yang besar pada tingkatan mengkafirkan pelakunya, tingkatan bid'ah kufur sekalipun, tidak disyariatkan hajar padanya jika dia tidak mengambil manfaat, yang tidak akan rujuk kalau dihajar. Nah, ini adalah syubhat, ya. Ini bahaya. Hal ini dikarenakan yang menjadi fokus dia yang menentukan hajar adalah maslahat khusus tadi, yaitu bahwa yang dihajar, ya, rujuk dengan hajar. Kalau dipelajari dan dipandang dihajar tidak akan rujuk, berarti tidak disyaratkan hajar. Itu fokus dia. Sehingga, ya, memandang bahwa mukhalafah, jenis penyimpangan itu, tidak ada pengaruhnya untuk menerapkan hajar. Nah, ini bahaya. Ya. Diterangkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizhahullah dalam Ta'akubat As-Sharihah bahwa orang yang melihat dalam nas-nas syariat, mempelajari nas-nas syariat dan mempelajari penerapan imam-imam Islam, dia akan melihat secara jelas bahwa terjerumusnya seseorang dalam mukhalafah, dalam penyelisihan, dalam penyimpangan, hal itu mu'assir, ya, fil hukmi alaih, itu punya pengaruh di dalam menghukumi dia, ya, min ta'zir, berupa ta'zir, dita'zir dia, diberi pelajaran, ya, walladhi minhul hajar, dan diantara ta'zir, jenis ta'zir tersebut adalah dihajar, diboikot, au ghairi minal ahkam, atau yang lainnya dari hukum-hukum. Nah, bal wa mu'assirun alaihi bil wasfi aidan, bahkan juga punya pengaruh atasnya, ya, dalam menyifati dia. Nah. Nah, kata beliau, silakan lihat. Ya, pada kitab-kitab ahlul ilm, pada pembahasan ahkamul murtad, hukum-hukum orang yang murtad. Wal hudud, hukum-hukum penerapan hukum had. Ya, wal jinayat, hukum-hukum seputar kejahatan-kejahatan dan yang lainnya. Nah, akan terlihat bahwa kaidah ar-ruhaili ini tadi jauh dari kebenaran ketika mentakrir bahwa jenis mukhalafah penyelisihan itu tidak berpengaruh ya terhadap hukum yang diterapkan atasnya, termasuk dalam hal ini hajar yang merupakan salah satu bentuk ta'zir. Nah, tampak pada pembahasan hukum-hukum bagi orang yang murtad ya dalam penerapan hukum had, dalam penerapan hukum bagi orang-orang yang berbuat jahat ya, hukum-hukum itu diterapkan kepada orang murtad, kepada orang yang melakukan zina ya, melakukan pembunuhan, diterapkan hukum had atasnya, dan orang yang berbuat jahat ya, meskipun yakni tanpa memperhatikan dia akan rujuk apa tidak, yang jelas dia sudah melakukan penyelisihan syariat, dia sudah bersalah, maka harus dihukum tanpa memperhitungkan dia nanti tobat atau tidak, kan begitu. Apakah kemudian ya dia dihukum kalau memang dia akan bertobat? Kalau tidak bertobat berarti tidak dihukum, kan tidak begitu. Nah, penyelisihan Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Rafidhah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, Khawarij ya, dan yang lainnya, bid'ah-bid'ah yang tingkatannya sampai tingkatan kufur, syirik atau tingkatan fasik, bid'ah Jahmiyah, bid'ah Rafidhah, bid'ah Sufiyah, Ittihadiyah, Hululiyah yang tingkatannya kufur. Kemudian bid'ah yang tingkatannya kefasikan seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya. Kemudian itu tidak diperhitungkan dalam menghajar, tetapi yang diperhitungkan apakah mubtadi ini kalau dihajar dia tobat atau tidak, rujuk atau tidak. Kalau diperhitungkan, dipandang maslahatnya dia tidak akan rujuk, berarti tidak dihajar. Nah, ini bertentangan dengan nas-nas syariat dan penerapan imam-imam Islam. Nah, di sini ya akan disebutkan beberapa contoh ucapan, keterangan dan penerapan kaum salaf yang menunjukkan bahwa masalah hajar pada pandangan mereka itu kembalinya kepada tahqiq al-maqasid asy-syar'iyyah al-ammah. Yang diperhitungkan mereka adalah merealisasikan, mewujudkan maksud-maksud tujuan-tujuan syar'i yang bersifat umum itu. Yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menerapkan prinsip al-wala wal-bara, dalam rangka melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan yang lainnya telah lewat, tanpa mempertimbangkan dan memperhitungkan ya, yakni seandainya diperhitungkan bahwa dia tidak akan rujuk dengan hajar itu, maka tetap diterapkan. Nah, tetapi jika dengan hajar itu ternyata dia rujuk, ya alhamdulillah. Nah, jika tercapai maslahat umum itu tersebut, beribadah kepada Allah, penerapan al-wala al-bara, melaksanakan kewajiban amar ma'ruf mungkar, menjaga umat dari kesesatan itu, dari mengikuti mubtadi itu, ternyata juga alhamdulillah, ternyata juga dia rujuk, mubtadi itu taubat, rujuk, alhamdulillah, berarti tercapai semua yang masalah yang umum dan masalah khusus. Tapi andaikan yang masalah khusus tidak tercapai, bukan berarti terus tidak dihajar. Ya, karena dikedepankan maslahat-maslahat umum tersebut. Ya, dan memang sedikit dari mubtadi, dari ahlul bid'ah yang rujuk. Nah, karena itu sudah jadi keyakinan. Nah, seperti misalnya orang-orang khawarij, orang-orang teroris. Ya. Naam. Orang-orang teroris, Abu Bakar Ba'asyir dan kawan-kawannya. Itu mereka meyakini ketika menteror, ya, memerangi pemerintah, memberontak. Meyakini apa yang mereka lakukan itu jihad fisabilillah. Dan mereka meyakini, ya, dengan membunuh orang-orang dengan pengeboman-pengeboman itu berarti pahalanya, pahala jihad. Dan ketika mereka terbunuh, berkeyakinan bahwa mati syahid. Bagaimana bisa diharapkan rujuk? Artinya besar harapan untuk rujuk kalau keyakinan seperti itu. Nah, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ketika diterangkan, ya, syubhat-syubhatnya ditunjukkan, ya, kesalahannya, ya, bahwa keyakinan itu keliru, dalil-dalilnya ini. Kemudian Allah beri taufik, alhamdulillah. Nah, ya, terkadang ada yang rujuk. Tayyib. Nah, di antara contoh dari amalan salaf yang menunjukkan bahwa, ya, itu bukan perhitungan inti mereka, yaitu maslahat orang yang dihajar, tetapi perhitungan inti mereka adalah maslahat-maslahat umum tersebut, yaitu ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang kaum Qadariyah yang munculnya, ya, ingkar takdir di Basrah ketika itu, ya, dari para masyayikh Mu'tazilah Qadariyah, dan dilaporkan kepada Abdullah bin Umar karena tinggal beberapa sahabat yang tersisa pada waktu itu, semisal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka dimintai fatwa tentang mereka ini, tentang bid'ahnya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, fa idza laqita ulaik, jika kamu berjumpa dengan mereka, orang-orang itu, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka juga berlepas diri dari aku. Ya, aku bukan mereka, mereka bukan aku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, ya, dan Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban," seandainya salah seorang dari mereka punya emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu, kemudian dia infakkan, ya, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima infak mereka emas sebesar gunung Uhud itu yang mereka infakkan, tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman dengan takdir. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah al-Qadim, bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Dan ini tingkat ingkar takdirnya kufur. Ya, sepakat ulama bahwa Qadariyah awal-awal yang diingkar oleh Ibnu Umar ini, ya, yang ingkar takdirnya dan sampai menolak ilmu Allah Subhanahu wa taala, mereka, ya, tingkatan bid'ahnya, Qadariyahnya adalah kufur. Sepakat. Yang diperselisihkan adalah generasi yang datang berikutnya. Ya, karena sudah mengakui ilmu Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang ditolak adalah na'am kehendak Allah Subhanahu wa taala dan penciptaan Allah kepada hamba-hambanya, dengan meyakini bahwa setiap hamba dia sendiri yang mengatur hidupnya, dia sendiri yang mengendalikan kehendaknya, di luar kehendak Allah dia sendiri yang menciptakan perbuatannya. Ya. Tetapi menetapkan bahwa Allah sudah mengetahui semuanya itu sebelum terjadi, nah, ini yang diperselisihkan oleh ulama, apakah tingkatan bid'ah Qadariyah yang belakangan ini kafir ataukah fasik. Nah, dalil bahwa tingkatan bid'ah mereka kufur yang generasi awal itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar di sini, bahwa kalau berinfak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beriman kepada Allah, berarti mereka telah keluar dari Islam dengan itu. Dan di sini Ibnu Umar tidak memperhitungkan mereka, ya, tidak dipertimbangkan bahwa yang menjadi inti mereka rujuk apa tidak ya kalau ditahdir seperti itu. Nah, yang jelas ini butuh ditahdir dan butuh dihajar. Ya, menerapkan demi untuk mencapai maksud maslahat umum, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, ya. Untuk menghajar kebatilan, kesesatan, untuk menerapkan akidah al-wala wal bara, ya, berlepas diri dari bid'ah ini dan orang-orangnya, untuk melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kemungkaran mereka, dan nasihat kepada umat agar umat berhati-hati dari bid'ah itu, ya. Begitu pula al-Imam Malik. Nah, al-Imam Malik, ketika seseorang datang bertanya kepadanya, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih di atas, beristiwa di atas 'arsy. Kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Nah, ini yang ditanyakan, cara beristiwanya, yakni hakikat istiwanya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak pernah muncul pada zaman salafus saleh. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan-pertanyaan berbahaya dan pertanyaan-pertanyaan menyesatkan. Oleh karena itu Al-Imam Malik sampai keringatan ketika ditanya itu, menundukkan kepalanya sampai keluar keringatnya ngucur. Kaget mendengar pertanyaan seperti itu. Nah, karena bahayanya pertanyaan itu. Akidah. Nah, kemudian Al-Imam Malik mengangkat kepalanya dan menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Al-istiwa, Allah beristiwa di atas arasnya. Ya, al-istiwa ya artinya, al-istiwa itu tidak majhul. Maksudnya maknanya, makna istiwa itu tidak majhul, tidak samar. Maknanya jelas. Istiwa itu artinya meninggi, menetap, ya, di atas aras. Di sana tempatnya Allah SWT, di atas aras, di atas seluruh makhluk. Seluruh makhluk di bawahnya, aras dan yang lainnya di bawahnya. Wal kaifu ghairu ma'kul. Dan masalah tata cara istiwanya Allah, bagaimana cara Allah di atas aras. Ya, bagaimana cara istiwanya, hakikat istiwanya bagaimana, itu ghairu ma'kul, tidak terjangkau oleh akal. Ya, kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah SWT. Karena Allah tidak memberitahu kita bagaimana cara istiwanya. Ya, dan Allah tidak punya semisal. Tidak ada zat lain, tidak ada zat lain selain Allah yang sama dengan zatnya Allah, sehingga tidak ada yang bisa kita kiaskan. Berarti kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya hakikat istiwanya, keberadaan Allah di atas arasy, caranya bagaimana kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi kita yakini beristiwa di sana. Nah, was'alu anhu bid'ah, mempertanyakan tentang itu bid'ah. Wal imanu bi wajib, mengimaninya wajib. Wa araka sahiba bid'ah, dan aku menganggap kamu ini, ya, penganut bid'ah. Kemudian Al-Imam Malik, karena imam dari Al-Hijrah, imam kota Madinah, memerintahkan orang-orang untuk mengusir orang itu dari masjid. Dikeluarkan dari masjid. Dihajar. Nah, tanpa melihat orang ini, ya, yakni tidak menjadi perhitungan utamanya bahwa orang ini tobat, rujuk, diginikan apa tidak. Ya, tetapi demi untuk mencapai maksud-maksud maslahat-maslahat yang bersifat umum yang telah kita pelajari. Nah, begitu pula Imam Syafi'i dalam sebagaimana dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menukil dari Imam Syafi'i. Nah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Faman ibtada'a dhalalatan kana 'ala ahli al-qiblati kharijan." Barang siapa mendatangkan bid'ah, kesesatan, adalah dia telah keluar dari golongan ahlul qiblah. Ya. Kaum muslimin yang berpegang dengan Islam yang murni. Wa minad dini mariqan, dan dia melesat keluar dari agama ini. Wa yutaqarrabu ila Allah subhanahu bil bara'ati minhu, dan kita bertaqarrub, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri dari orang itu. wa yuhjaru, dan dia dihajar, wa yujtanabu 'idatu, dan dia dijauhi, ya, dijauhi penyakitnya itu, ya, racunnya itu, yaitu bid'ahnya, ya, akan merusak. Fahiya a'da min adwal jarab, maka itu lebih menular, bid'ahnya itu bagaikan racun, ya, penyakit yang menular, yang itu lebih dahsyat, lebih ganas daripada menularnya al-jarab, penyakit kulit, penyakit kudis. Nah, di sini Imam Syafi'i tidak mempersyaratkan, tidak mengatakan bahwa, ya, orang itu dihajar, jika dipertimbangkan, kalau dihajar dia akan rujuk, baru dihajar, kalau dipertimbangkan tidak rujuk, jangan dihajar. Tidak ada seperti dari Imam Syafi'i. Nah, baik. Nah, ini beberapa keterangan yang kita dengar, ya, juga tambahannya, keterangan yang lainnya. Kata Imam Abu Dawud, qultu li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal, aku mengatakan kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, ara rajulan min ahli sunnah ma'a rajulin min ahli bid'ah, atruku kalamah, aku melihat seseorang dari kalangan ahli sunnah, dia bersama mubtadi. Jika aku melihat ada seorang sunni salafi, dia berjalan bersama mubtadi, duduk bersama mubtadi, atruku kalamu, apakah aku menghajar dia, tidak mengajak dia bicara, sunni ini tadi, karena dia bersama dia mubtadi, aku lihat dia duduk bersama di majelis, aku lihat dia berjalan bersama, misalnya. Qala, kata al-imam Ahmad, la, tidak. Atau tu'limuhu anna ar-rajul alladhi ra'aitahu ma'ahu sahibu bid'ah, kamu beritahu dulu dia, nasihati, bahwa orang yang bersamamu, yang kamu lihat dia bersamanya, orang itu adalah mubtadi. Nasihati dulu dia, peringati dulu dia bahwa itu mubtadi, jangan sama dia. Fa in taraka kalamu, jika kamu sudah nasihati, beritahu dia, dan dia, ya, tidak lagi berbicara dengan mubtadi itu, tidak lagi dekat-dekat dengan mubtadi itu, fakallimhu, maka ya, ajari, fakallimhu, maka ajak dia bicara. Nah, ya, wa illa, jika tidak, falhiqhu bihi, maka jika dia tidak mau dinasihati, tidak bisa diperingati, alhiqhu bihi, samakan dia dengan mubtadi. Kalau sudah diperingati, dinasihati, masih terus bicara dia mubtadi itu, alhiqhu bihi, samakan dia dengan dia. Dia juga jangan kamu ajak bicara seperti mubtadi. Dihajar juga dia karena dekat-dekat dengan mubtadi, kata al-Imam Ahmad. Ini dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Ibnu Muflih. Nah, terkait dengan ini, kita sedang berbicara tentang yang jelas dari asar-asar na'am ketahuan ra'imah yang kita dengar, ya, bahwa mukhalafah itu yang punya pengaruh dalam menerapkan hajar, ya, kepada pelaku mukhalafah tersebut. Nah, adapun masalah dia rujuk atau tidak, ya, diharapkan, tetapi jika tidak tercapai, tidak menghalangi kita untuk tetap menerapkan hajar. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan, ya, yaitu apakah orang kalau melakukan penyelisihan, nah, ini nanti kembali akan masuk ke kaidah berikutnya yang penting dan sering ditanyakan, yaitu apakah orang kalau melakukan penyelisihan, menyelisihi al-haq, menyelisihi prinsip ahlus sunnah, menyelisihi syariat, apakah berarti harus dinasehati dulu sebelum ditahdir, sebelum dihajar, atau tanpa nasihat, ya, langsung dihajar, langsung ditahdir? Nah, ini penting, ya. Nanti ini kaidah ini juga penting bisa jadi landasan ilmu bagi kita terkait dengan apa yang muncul dari sebagian orang, ya, boleh belajar di LIPI. Nah, alasannya siapa ulama yang mentahdir LIPI? Nah, baik. Terus nanti pertanyaan berikutnya, sudahkah LIPI sudah dinasihati belum? Yang di sana banyak mubtadi hizbi di dalamnya. Nah, fulan ya mubtadi, jadinya nanti misalnya jadinya Abu Bakar Ba'asyir. Antum tahdir, sudah ditahdir ulama belum? Antum sudah nasihati Abu Bakar Ba'asyir belum? Nah, Jalaluddin Rahmat Syi'i. Ya. Antum hajar tahdir dia, sudah ada ulama yang mentahdir dia? Tidak ada ya? Berarti kita jangan tahdir dia karena belum ada ulama yang mentahdir. Terus sudah dinasihati belum dia? Sebelum ditahdir. Oh, seterusnya. Hah? Jadi panjang ceritanya. Akhirnya enggak ada mubtadi yang bisa kita tahdir ini sekarang. Harus dilaporkan dulu ke ulama. Nih Jaluddin Rahmat ya Syekh. Ini fulan ya Syekh, ini lembaga ini ya Syekh, laporkan semua satu-satu. Bawa laporan. Hah, satu koper itu. Bacakan ke Syekh, nanti keluar tahdir satu-satu baru kita tahdir. Terus berarti harus didatangi, dinasihati semua itu satu-satu. Baru kita tahdir. Nah, ini ya penting. Nah. Yang sering kita dengar bahwa dinasihati dulu, kan begitu. Orang yang terjerumus dalam penyimpangan ya, dinasihati dulu, kalau tidak bisa dinasihati baru kemudian ditahdir. Ternyata masalah itu ada rinciannya. Kalian dengar rinciannya dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil Syekh Rabi'. Ada rinciannya masalah ini. Nah. Ya, dilihat dari jenis penyelisihannya itu, dilihat dari jenis ya bid'ah yang dia terjerumus, jenis penyelisihannya, dan dilihat pula dari siapa orang yang menyelisihi ini. Memang dia apakah selama ini dikenal sebagai ahlus sunnah yang baik kemudian terjerumus dalam kesalahan, atau memang selama ini tidak pernah dikenal sebagai ahlus sunnah, ya, memang mereka itu ya mubtadi'ah hizbiyun. Nah, ini rincian Syekh Rabi' hafizahullah. Ya, pada halaman 63 dari kitab Bayan beliau mengatakan, nah, bahwa ahlus sunnah alladzina urifu bi salamatil i'tiqad wal ijtihad fi nusratis sunnah. Ahlus sunnah yang mereka itu dikenal dengan keselamatan akidah mereka, kelurusan akidah mereka, dan dikenal sebagai mujtahid, ya, tingkatan ilmunya sampai pada tingkatan berijtihad. Mereka dikenal dengan keselamatan i'tiqad dan mereka dikenal punya perjuangan. Nah, punya perjuangan fi nusrati sunnah, punya andil peran di dalam memperjuangkan sunnah, menyebarkan sunnah. Nah, memang dikenal selama ini dia ahlus sunnah, ya, berdakwah memperjuangkan sunnah, ya, dan diketahui selama ini akidahnya lurus, benar. Kemudian mungkin terjadi kesalahan dari dia, ya, yahsul minhumul khata' fi daqiqil amr, dalam perkara yang memang, ya, perkara yang halus. Nah, wa khafiyah, dan tersembunyi. Nah, yakni karena tersembunyinya perkara itu sehingga dia tidak mengerti masalah itu, sehingga kemudian terjerumus dia karena dia kurang paham masalah itu, karena memang perkara itu rumit dan tersembunyi. Nah, bukan perkara yang jelas-jelas ya, semua orang yang punya ilmu tahu bahwa itu salah. Nah, ini memang hal yang bisa saja seseorang tidak mengerti hal itu, tidak faham hal itu sehingga dia salah di bidang itu. Maka mereka ini kata Syekh Rabi, yuhfadzu lahum maqamuhum wa yu'rafu lahum qadruhum, ya maka maqam, kedudukan, posisi mereka tetap dijaga, martabat mereka dan kadar mereka tetap harus diketahui, mereka adalah ahlus sunnah dan punya andil dalam dakwah. Wala yat'anu fihim illa sahibu hawa, dan tidak ada yang mencela mereka kecuali orang itu adalah na'am sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Ya, kama huwa waqi' ahli al-ahwa, sebagaimana yang terjadi pada ahlul ahwa. Na'am, ahlul bid'ah wal ahwa. Amma idza kana al-inhirafu fi umurin jaliyyah wadihah. Adapun jika penyimpangan itu terjadinya pada perkara-perkara yang jelas-jelas tampak, ya, orang yang punya tingkatannya punya ilmu sedikit saja sudah paham, yang jelas pernah belajar tahu bahwa itu penyimpangan. Ya, orang yang semisal dia tidak mungkin dia tidak tahu. Ya. Ka ayudafi hadzal na'am al-mudda'i lis-sunnah an ahli bid'ah wad-dhalal min al-qa'ilina bi wahdati al-wujud. Misalkan orang yang mengklaim dirinya ini dari kalangan ahlus sunnah, saya ahlus sunnah, saya juga sunni salafi, tapi dia ya membela ahlul bid'ah wad-dhalal, membela mubtadi, yang mubtadi itu adalah orang yang berakidah wahdatul wujud. Dia membela Ibnu Arabi misalnya. Ya. Wa ta'til sifatillah, dan dia membela mubtadi yang menepis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak punya sifat. Wa ta'an fi ashabi Rasulillah, dia membela orang yang mencela sahabat Rasul. Ini perkara-perkara yang ya, kalian aja sudah belajar semua kan begitu, bahwa para sahabat tidak boleh dicela. Kalau disebut sahabat itu harus disanjung, didoakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, tidak boleh dicela, tidak boleh dilecehkan. Nah, wal qaul bi azalatir ruh, ya, membela orang yang berpendapat bahwa ruh itu kekal. Ya. Dan semisalnya dari perkara-perkara akidah yang itu jelas, bukan hal-hal yang tersembunyi. Nah. Atau membela secara dusta, yudafi bil kadhib wal khiyana 'anil qa'ilina bi wahdatil adyan wa hurriyatil adyan wa ukhuwatil adyan wa ghairiha min ad-dhalalat al-wadihat al-jaliyah allati yunkiru hatta ahlul bid'ah ad-dhalalat. Membela dengan secara dusta dan dengan khianat orang-orang yang mengajak, ya, berpemikiran persatuan seluruh agama yang ada, kebebasan memeluk agama saja apa saja, dan persaudaraan seluruh agama. Dan yang kita sudah tahu yang melakukan ini adalah Abul Hasan Ali Hasan Al-Halabi Adnan Ar'ur, ya. Dan yang semisal ini dari kesesatan-kesesatan yang jelas-jelas nyata, yang hatta ahlul bid'ah sendiri, mubtadi sendiri ada yang mengingkari itu, tidak setuju dengan itu. Karena itu perkara yang jelas bahwa agama yang benar cuma satu, Islam. Ya, seluruh agama itu batil. Maka seluruh umat beragama selain Islam itu bukan saudara kita. Bukan saudara kita. Nah, mereka orang-orang kafir, ya. Kita orang muslim. Agama mereka batil, kufur. Kita agama kita Islam. Dan tidak ada kebebasan memeluk agama apa saja. Nah. Ya. Bahwa seluruh agama bebas dipeluk dalam arti karena sama saja, baik semuanya. Tidak ada seperti itu. Satu-satunya agama yang hak, yang benar adalah Islam. Nah. Kalau tidak memeluk agama ini, celaka. Nah, mati di atas kekufuran, neraka kekal di dalamnya. Nah, ini kan jelas. Nah, maka yang seperti ini yang seperti ini, ya, itu ditahdir. Nah, itu ditahdir. Lebih jelas lagi. Nah, lebih jelas lagi keterangan Syekh Rabi yang lainnya. Dan ini lebih rinci lagi, dan ini dinukil oleh Syekh Ahmad Bazamul pada ta'liq beliau terhadap Rad al-Allama Ubaid al-Jabiri ala Qawaid al-Halabi al-Jadidah. Bantahan Syekh Ubaid al-Jabiri kepada terhadap kaidah-kaidah Ali Hasan al-Halabi yang baru, ya, Syekh Ahmad Bazamul yang juga muridnya Syekh Ubaid al-Jabiri dan murid Syekh Rabi memberi ta'liqat, ta'liq-ta'liq. Di antara ta'liqnya beliau menukil keterangan Syekh Rabi, ya, dalam masalah ini, dalam masalah yang sedang kita pelajari, yaitu seputar apakah dipersyaratkan dalam hal mentabdi' seseorang yang terjatuh dalam bid'ah, ya, atau beberapa bid'ah, apakah dipersyaratkan harus ditegakkan hujjah dulu, dinasihati dulu, kemudian setelah itu baru ditabdi' jika memang tidak mau rujuk, atau tidak dipersyaratkan hal itu? Dijawab oleh Syekh Rabi, al-mashhur an ahli sunnah, yang masyhur dari kalangan ahli sunnah, annahu man waqa'a fi amrin mukaffir la yukaffaru hatta tuqam alaihi al-hujjah. Yang masyhur dari ahli sunnah wal jamaah, anna man waqa'a fi amrin mukaffir, barang siapa terjerumus dalam perkara yang tingkatan bid'ahnya adalah kufur, menjadikan pelakunya kafir, la yukaffar, ya, dia tidak dihukumi kafir, tidak difonis kafir, hatta tuqama alaihi al-hujjah, hingga ditegakkan hujjah dulu padanya. Jelas ini? Kalau bid'ahnya bid'ah, ah, yang tingkatannya kufur, maka tidak difonis kafir sebelum ditegakkan hujjah. Ditegakkan hujjah dulu kepada dia. Yang diperingati, dinasihati, dijelaskan. Nah. Tayyib, kalau udur-udur untuk dia dikafirkan, dan penghalang-penghalang untuk dia dikafirkan, semuanya, udur-udur itu sudah tidak ada, penghalang juga tidak ada, ya, maka barulah difonis. Amma man waqa'a fi bid'ah, adapun orang yang terjerumus dalam satu bid'ah, fa'ala aqsam, kata Syekh Rabi, maka ini terbagi menjadi beberapa golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama. Jadi yang pertama, ahlul bid'ah, penganut bid'ah, ya, karrawafid wal khawarij wal jahmiyah wal qadariyah wal mu'tazilah was sufiyah wal quburiyah wal murji'ah wa man yalhaqu bihim kal ikhwan wat tabligh wa amsalihim fa haula lam yashtarit as-salaf iqamat al-hujja min ajli hukmi alaihim bil bid'ah. Ahlul bid'ah seperti rafidah, khawarij, jahmiyah, qadariyah, mu'tazilah, ya, Mu'tazilah, ya, Hizbut Tahrir, Khawarij, ya, teroris-teroris itu. Nah, Sufiyah, orang Sufi, Kuburiyah, para penyembah kubur, Murji'ah, kaum Murji'ah, dan yang semisal dengan mereka, seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'atul Tabligh, dan semisal dengan mereka, maka mereka-mereka itu, golongan-golongan itu, Tashkobi, salaf tidak mempersyaratkan harus iqamatul hujjah dulu, ya, untuk kemudian dihukumi bahwa itu bid'ah. Tidak perlu iqamatul hujjah. Langsung difonis. Ya, bahwa seorang dia Rafidi itu mubtadi. Seorang Rafidi mubtadi. Syi'i mubtadi. Khariji mubtadi, Jahmi mubtadi, Tablighi mubtadi, Ikhwani mubtadi, Sufi mubtadi, Kuburi mubtadi, dan seterusnya. Nah, tidak dipersyaratkan dulu, ya, tidak dipersyaratkan harus di iqamatul hujjah dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, man huwa min ahli sunnah, wa waqa'a fi bid'atin wadihah. Seseorang yang dia itu ahlus sunnah, kemudian dia terjerumus, terjatuh dalam bid'ah yang jelas-jelas itu bid'ah, ya, hal yang tidak tersembunyi ilmunya, hal yang jelas ilmunya bahwa itu bid'ah. Kalau qauli bi khalqil Qur'an, misalkan berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk, ya, yang Allah ciptakan, padahal Al-Qur'an itu kalamullah laisa bi makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Allah yang mengucapkan. Allah sendiri yang mengucapkannya, didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad alaihi wasallam. Bukan makhluk seperti makhluk-makhluk yang lain yang Allah katakan kun, jadi kemudian tercipta. Bukan. Itu ucapan Allah, nya sifat Allah. Ini jelas. Dalam ilmu akidah jelas. Ya. Awil qadar, atau berpendapat, ya, dengan pendapat qadariyah, yakni mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Au ra'yul khawarij, atau mengikuti, ya, berpemikiran khawarij. Boleh memberontak kepada pemerintah yang sah. Pelaku dosa besar itu, ya, fasik, kafir, yang harusnya fasik menurut ahlu sunnah. Pelaku dosa besar itu kafir. Maka pemerintah-pemerintah ini, karena pemerintah-pemerintah ini banyak kesalahan, zalim, maka kafir semua. Nah, ya, seperti pemahamannya Muhammad Surur, ya, pimpinan Sururiyah. Nah, yang mengatakan, na'am, semua pemerintahan itu kafir, Arab Saudi kafir, jadi tidak mau tinggal di negara-negara itu karena itu kafir, tinggalnya di London. Allahu musta'an. Nah, ya, dan yang masdar, sumber utama pemikiran takfiriyun, pemikiran takfir, pemikiran mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah-pemerintah Islam, bahwa tidak ada pemerintahan yang muslim Islam di dunia ini, dan ya, kaum muslimin semuanya dalam kehidupan jahiliyah yang mutlak ini dikafirkan semuanya. Sumber musibah besar ini adalah Sayyid Qutb dalam kitab-kitabnya. Nah, Allahu musta'an. Dan selainnya, ya, yang jelas-jelas itu kesalahan yang terang. Fahadha yubadda'u. Maka kata Syekh Rabi, yang seperti ini ditabdi' langsung. Meskipun dia dari ahlus sunnah. Tidak butuh iqamatul hujjah. Tidak butuh iqamatul hujjah. Langsung ditabdi', mubtadi' dia. Nah, wa alaihi amalus salaf, dan di atas ini amalan salaf berjalan. Nah, kemudian beliau memberi contoh. Contohnya apa yang telah kita dengar tadi, yaitu munculnya Qadariyah di Basrah, dilaporkan kepada Ibnu Umar. Apakah Ibnu Umar mengatakan panggil mereka, duduk dulu di sini saya nasihati? Atau sampaikan ke mereka saya datang nasihati? Enggak kan? Langsung keluar tahdirnya, tabdi'nya. Nah, dan mengatakan saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka juga lepas dari saya. Ya. Iya kan? Nah, pada mereka awalnya dari ahlus sunnah. Langsung ditabdi', karena itu perkara yang jelas. Nah, yakni tidak butuh lagi kematul hujjah kepada mereka, karena hujjah sudah tegak. Sudah tegak hujjah itu kepada mereka. Hal itu sudah tahu mereka sebelumnya, tapi kemudian mereka jatuh dalam bid'ah itu. Karena itu perkara yang sudah diketahui oleh umat kaum muslimin. Nah, iya. Kemudian beliau juga membawakan, di antara yang dibawakan oleh beliau sebagai dalil masalah ini, ya, yaitu ketika Ya'qub bin Syaibah dari kalangan ahli hadis, ahli sunnah, masyhur makruf sebagai ahli sunnah ahli hadis. Kemudian dia terjerumus pada masa fitnah khalqil Quran yang telah kita dengar cerita pada masa Imam Ahmad. Nah, dia berpendapat waqaf. Yani, saya tidak tahu Al-Quran itu kalamullah, sifat Allah atau makhluk. ya, tidak menegaskan akidah Ahlus Sunnah bahwa itu kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk. Akhirnya apa? Langsung ditabdi oleh Imam Ahmad bahwa dia mubtadi. Langsung dihajar oleh Imam Ahmad. Tidak ditegakkan hujah dulu kalau orang semisal dia sudah tahu masalah itu. Nah, Imam Ahmad ya mengatakan mubtadi sahibu hawa. Tidak dikatakan panggil Ya'qub bin Shaibah, duduk di sini saya nasihati, atau saya datangi dia saya nasihati, tidak begitu. Langsung dia itu mubtadi sahibu hawa. Tinggalkan dia. Dihajar langsung. Karena itu hal yang sudah jelas. Hujjah sudah tegak pada dia. Nah. Ya, Daud Al-Dhahiri. Daud Al-Asbahani Al-Dhahiri. Gurunya Ibn Hazm Al-Dhahiri. Ya. Ketika datang ke Baghdad. Baghdad itu tempatnya Imam Ahmad. Kediamannya Imam Ahmad. Datang ke Baghdad. Ya. Daud Al-Dhahiri punya hubungan baik dengan putranya Imam Ahmad. Yaitu Salih Ibn Ahmad. Ini juga imam ahli hadis juga. Putranya Imam Ahmad itu Salih Ibn Ahmad. Nah, maka Daud berbicara kepada Salih, putranya Imam Ahmad. Ya, agar berusaha memintakan izin kepada ayahnya, itu Imam Ahmad. Ingin bertemu Imam Ahmad. Maka Salih bin Ahmad berusaha menemui ayahnya Imam Ahmad. Ya, mengatakan, rajulun sa'alani ayatiyak. Ada orang minta izin kepadamu, ingin masuk menemuimu. Kata Imam Ahmad, masmuh. Siapa namanya? Qala, kata anaknya Daud. Nah. Min aina? Dari mana dia? Kata Imam Ahmad. Qala, min ahli Asbahan. Dia dari penduduk Asbahan. Kata Imam Ahmad, ayu syai'in sun'atuh. Nah, apa yang telah dilakukan oleh dia? Ya, bagaimana dia kegiatan dakwahnya bagaimana? Nah, kata wa kana salihun yurawighu an ta'rifihi iyyahu. Salih supaya bisa berhasil meluluskan karena punya hubungan baik dengan Daud, supaya bisa masuk, dia berusaha untuk berkilah. Nah, tidak mau memperjelas bahwa dia Daud Al-Dhahiri Al-Asbahani dan nah. Fama zala Abu Abdullah yufahhisu anhu hatta fatin. Maka Imam Ahmad terus meneliti siapa ini. Sampai akhirnya Imam Ahmad tahu, ngerti. Oh ini Daud Al-Dhahiri Al-Asbahani. Nah. Maka kata Imam Ahmad, hadha qad kataba ilayya Muhammad ibn Yahya an-Naisaburi fi amri annahu za'ama anna al-Qur'ana muhdath fala yakrubni. Oh orang ini, kata Imam Ahmad, saya sudah dapat surat dari Muhammad bin Yahya an-Naisaburi melaporkan dia bahwa dia ini berpendapat Al-Quran itu makhluk. Maka jangan dekat sama aku. Dihajar sama Imam Ahmad. Nah. Qala ya abati. Nah. Ya ini berusaha masih soleh ini. Ya abati. Yantafi min hadha wa yungkiruh. Daud Al-Dhahiri, dia sudah menepis itu. Dan dia mengingkari. Katanya dia tidak berpendapat begitu. Wahai ayahku, dia itu tidak berpendapat begitu. Dia sudah mengingkari itu. Tidak katanya. Kata Al-Imam Ahmad, Muhammad bin Yahya asdaqu minhu. Muhammad bin Yahya Naisaburi, lebih saya percaya daripada dia. Laporannya saya lebih percaya daripada pengakuan dia. La ta'dhan lahu fil masiri ilayya. Jangan sekali-kali kamu izinkan dia untuk menemui aku. Nah, ini dinukil dalam tarikh Baghdad. Nah, tidak ada kumatul hujjah itu. Daud Al-Dhahiri, imam ahli fiqih, orang berilmu. Yang seperti itu sudah tegak hujjah atas dia. Nah, kemudian kisah yang terakhir yang akan menutup ya kajian kita, yaitu man kana min ahli sunnah wa ma'rufan bitaharril haq wa waqa'a fi bid'atin khafiyatin. Seseorang yang dikenal dari ahli sunnah dan dia ma'ruf. Dia orang yang dikenal sunni salafi dan dikenal orang ini berhati-hati untuk mencari kebenaran. Berhati-hati memegang al-haq. Ya. Dan dia berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. Ternyata Allah takdirkan terjerumus dalam satu bid'ah yang itu yang khofiyah. Bid'ah itu samar. Tersembunyi. Dia memang tidak faham. Ya. Artinya butuh diberitahu dan butuh diterangkan. Ah, fahadha. Maka yang seperti ini, in kana qad mat, jika terlanjur sebelum dinasihati dia terlanjur meninggal, fala yajuzu tabdi'uhu, maka tidak boleh ditabdi'. Tidak boleh ditabdi'. Sudah terlanjur meninggal. Bal yudkaru bil khair, maka dia tetap dipuji dengan kebaikan. Wa in kana hayyan, jika dia masih hidup, fayunasahu, maka dia dinasihati. Wa yubayyanu lahul haq, diterangkan kepadanya al-haq, bahwa itu bid'ah. Wa la yutasarra'u fi tabdi', dan tidak boleh terburu-buru menghukumi dia mubtadi'. Fa inna sarra, jika dia terus setelah dinasihati tidak bisa dinasihati, fayubadda', baru kemudian ditabdi', dihukumi sebagai mubtadi'. Nah, banyak orang yang mengingkari ketika Syekh Rabi mentabdi' Sayyid Qutb. Nah, kita lihat kesalahan-kesalahan Sayyid Qutb. Kita terapkan kaidah ini. Apa kesalahan-kesalahan Sayyid Qutb? Luar biasa kesalahannya. Berpendapat, ya, ittihadiyah, hululiyah. Seperti akidahnya Ibnu Arabi. Mencela sahabat, mencela Uthman. Dan bahkan sebelumnya mencela Nabi. Nabi Musa, dia katakan Nabi Musa itu orang emosional. Nah, mengkafirkan seluruh pemerintahan yang ada di dunia, dan seluruh kaum muslimin, sudah tidak ada komunitas masyarakat muslim di dunia. Semuanya hidup di atas jahiliyah semua. Dan dari dialah lahir takfiriyun. Nah, ya, kelompok takfiriyun yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim. Dan sekian kesesatan-kesesatannya, itu semua perkara-perkara yang masuk kelompok yang keberapa? Andaikan dia dikenal sebagai ahlus sunnah awalnya, maka itu tetap masuk pada kelompok yang yang kedua. Iya kan? Yang bid'ahnya bid'ah yang jelas-jelas. Ya. Bukan sesuatu yang tersembunyi. Nah, maka tidak benar, ya, Qutbiyun, ini orang-orang yang membela Sayyid Qutb itu. Nah, kebenaran ada pada Syekh Rabi. Makanya Syekh Al-Albani mengakui, ya, tulisan Syekh Rabi, ya, tentang kesalahan-kesalahan Sayyid Qutb. Nah, ya, bagaimana dengan Abdurrahman Abdul Khalib, pendiri Hay'at Turats? Sudah dinasihati belum? Sebagian mereka, Turats itu mengatakan itu Syekh Rabi mentahdzib, belum dinasihati. Kasihan orang-orang itu, tidak faham, dipermainkan oleh tokoh-tokoh Hay'at Turats. Sudah diceritakan sebelumnya, itu dinasihati bertahun-tahun. Abdurrahman Abu Khalid itu adalah zamil Syekh Rabi. Anda mendengar kasetnya Syekh Rabi, muhadarah, dia menerangkan. Dia itu zamili di Jami'ah Islamiyah. Abdurrahman Abu Khalid itu teman saya, sahabat saya di Jami'ah Islamiyah. Ketika dia pindah ke Kuwait, berubah dia. Muncul dakwah. Ya. Mulai mengarah ke Ikhwanul Muslimin. Nah. Akhirnya, ketika setiap datang ke Madinah, saya yang nyambut dia. Dengan mobil pribadi, saya antar dia dan saya nasihati. Secara pribadi. Nasihati. Terus seperti itu. Bertahun-tahun. Sampai akhirnya tidak bisa yang dinasihati. Ya. Bahkan menyerang. Mengeluarkan tulisan. Akhirnya kemudian ditahdir. Abul Hasan Al-Misri. Sudah dinasihati belum? Sudah dinasihati oleh Syekh Rabi. Bertahun-tahun. Fax. Syekh Rabi mengirim fax. Langsung ke faxnya Abul Hasan. Dibantah. Prinsip-prinsip yang batil itu. Balik membantah lagi Abul Hasan. Dibantah lagi. Balik mantan lagi. Terus bertahun-tahun seperti itu. Kalau datang ke Arab Saudi didudukkan. Dinasihati. Dengan ulama yang lain juga dinasihati. Tidak ada hasilnya. Sampainya justru dia yang kemudian menyerang ulama ahlus sunnah. Menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ya. Baru kemudian ditahdir. Dihajar. Ali Hasan juga seperti itu. Ali Hasan sekian tahun yang lama. Ya, sejak dahulu sudah dinasihati. Sudah punya penyimpangan-penyimpangan, tapi ditahdirnya belakang-belakangan ini. Ya. Ketika proses-proses nasihat itu, akhuna Ali Hasan Al-Halabi, ya, semoga dia bisa balik, kembali rujuk kepada Al-Haq, tapi justru berbalik, ya, menyerang Ahlus Sunnah Jamaah, mencela ulama, sampai pada tingkatan kesesatan yang telah kita dengar. Ya. Baru kemudian ditabdi. Nah, Al-Hajuri juga begitu. Sekian tahun lamanya dinasihati oleh ulama Arab Saudi dan ulama Yaman. Tidak ada hasilnya. Nah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk kita pelajari pada daurah kali ini. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Tetapi kami berharap apa yang telah kami sampaikan bermanfaat, ya, dan memberikan pengetahuan kepada kita agar kita semakin terbimbing ke depannya, ya, mengetahui kaidah-kaidah yang penting kita ketahui, na'am, sehingga berjalan di atas ilmu dan basirah. Na'am, maka terakhir nanti sudah habis waktu. Nah, insyaallah ba'dal asr, setelah salat asar, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, insyaallah taala. Tafadhal jazakumullah khairan.